Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما إخوانا في الدين عزكم الله, insyaallah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi was Sunnah, masih pembahasan tentang puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Telah kita jelaskan, di antara puasa yang dimakruhkan adalah mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Alasannya, dikarenakan ini termasuk di antara syiar-syiar jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Khursah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memukul telapak tangan orang-orang yang mengkhususkan puasa Rajab. Kemudian meletakkan telapak tangan mereka pada makanan dan mengatakan, makanlah. Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka dahulu biasa mengkhususkan puasa Rajab. Nah, adapun kalau tidak mengkhususkan, di samping dia puasa di bulan Rajab, berpuasa juga di bulan-bulan yang lainnya, maka tidak mengapa. Nah, yang kedua, di antara perkara puasa yang dimakruhkan, menyendirikan puasa di hari Jumat. Ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya haram, dikarenakan Nabi melarangnya, la tasumu yaumal Jum'ah. Jangan kalian puasa di hari Jumat, kecuali bagi yang memiliki kebiasaan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Dalam artian, dia di samping puasa Jumat disertai dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ini tidak mengapa. Ya. Jumat dengan Sabtu atau Kamis dengan Jumat tidak mengapa. Tapi kalau menyendirikan di hari Jumat, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin orang yang memiliki kebiasaan puasa Daud bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Rabu puasa, Kamis tidak puasa. Kemudian Jumat puasa. Tidak mengapa. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki kebiasaan puasa Daud. Nah, pas bertepatan dengan giliran puasanya. Sebenarnya tidak mengapa. Begitupun menyendirikan puasa di hari Sabtu. Ya. Ini juga di antara puasa yang dimakruhkan. Nah, Nabi SAW, beliau mengatakan kepada istrinya Juwairiyah, yang ketika itu sedang melaksanakan puasa Jumat. Ya, di hari Jumat. Nah, Rasulullah mengatakan, apakah engkau berpuasa pada hari kemarin? Kata Juwairiyah, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau hendak puasa juga di hari esoknya? Kata Juwairiyah, tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'abtiri, kalau begitu engkau buka sekarang. Ya. Kenapa? Dikarenakan tadi ada larangan puasa menyendirikan di hari Jumat. Nah, begitu juga dalam hadis tadi menunjukkan bolehnya puasa Sabtu kalau seandainya diiringi dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Nah, Jumat dengan Sabtu tidak mengapa. Sabtu dengan Ahad tidak mengapa. Nah, masuk yang keempat. Tahrimu siyami yaumi syak huwa yaumu thalathina min sya'ban. Haramnya puasa di hari yang meragukan, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Kenapa disebut meragukan? Dikatakan ragu apakah masih bulan Sya'ban, tanggal 30-nya, ataukah sudah masuk satu Ramadan. Ragu antara tanggal 30 Sya'ban dengan satu Ramadan. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Apabila di langit ada perkara yang menghalangi melihat hilal. Mendung atau semisalnya. Nah, sehingga hilal tidak terlihat. Ya. Sebagian orang ragu. Ya. Apakah esok harinya ini masih bulan Sya'ban, yakni tanggal 30. Ataukah sudah masuk satu Ramadan. Ya. Ini dikatakan tadi, meragukan. Nah, fa'inkana sama'u sahwan falasa. Kalau langitnya cerah, maka tidak meragukan lagi. Ya, kalau langitnya cerah, nah, hilal terlihat, berarti esok tanggal 1 Ramadan, jelas. Kalau hilal tidak terlihat padahal matahari atau langit cerah, berarti lusa tanggal 1 Ramadan dan akhir Sya'ban. Tapi ketika langit mendung dan semisalnya, sehingga ragu apakah besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah masih bulan Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban, ketika ragu dalam keadaan seperti ini, dilarang untuk berpuasa. Nah, wa dalil tahrimihi hadis Ammar radhiyallahu anhu. Dalil tentang haramnya berpuasa di hari yang meragukan tadi, yaitu hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan. Ragu, apakah masuk satu Ramadan ataukah tanggal 30 Sya'ban. Ragu. Ya. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nama kunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walikoli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin aw yawmain. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Ya, pemanasan misalkan. Ya, satu hari sebelum Ramadan berpuasa. Atau dua hari sebelum Ramadan berpuasa. Ini masuk ke dalam puasa yang dilarang. Nah, illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, ya, maka silakan dia berpuasa di hari tersebut. Misalkan Ramadan, atau misal tanggal yang meragukan tadi, apakah 30 Sya'ban ataukah 1 Ramadan, jatuh di hari Senin misalkan. Sementara seorang terbiasa melaksanakan puasa Senin, ya, maka tidak mengapa dia berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan kalau memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. نعم. والمعنى معنية لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط. Tidak mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari yang dianggap dengan tujuan kehati-hatian. Dengan alasan besok kan ragu ini. Apakah masih tanggal 30 Syaban ataukah jatuh satu Ramadan. Untuk kehati-hatian puasa saja misalkan. Ya. Maka ini tidak boleh masuk dalam larangan tadi. Nah. Tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Fa inna shaumahu murattabatun bi ru'yah. Sesungguhnya puasanya itu terikat dengan ru'yah. Ya, terkait dengan ru'yah. Kalau terlihat hilal, berarti besok puasa Ramadan. Tapi kalau seandainya tidak terlihat hilal, disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Fala hajata ila takalluf, maka tidak butuh untuk berlebih-lebihan. Ya. Misalkan tidak terlihat hilal, ya. Maka jangan berlebih-lebihan. Wah, besok supaya kehati-hatian puasa saja. Enggak usah berlebih-lebihan. Nah, kalau tidak terlihat, berarti jangan mendahului Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa. Kalau tidak terlihat hilal, berarti besok masih bulan Sya'ban. Ya. Yang sebenarnya tadi, berlebih-lebihan. Apalagi dalam keadaan langit cerah misalkan. Nah, hilal sudah terlihat. Untuk kehati-hatian tetap besok puasa misalkan. Tidak demikian. Ya. Bahkan kalau dia puasa, jatuh ke dalam larangan. Berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Amma man kana lahu warudun yasumuhu pala se'alih. Adapun barang siapa yang dia terbiasa melaksanakan puasa, maka tidak mengapa baginya. Li'ana dalika laisa min istiqbali Ramadan. Dikatakan itu bukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya. Bukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dia sudah terbiasa kok melaksanakan puasa. Ya. Yang tidak dibolehkan itu kalau dia berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya. Menyambut dengan pemanasan dulu satu hari atau dua hari berpuasa misalkan. Wa yustasna min dalika aidan al-qadha wan nadar liwujubihima. Dan dikecualikan dari itu yang disebutkan tadi, ya, puasa qadha dan puasa nadar, dikarenakan kedua-duanya wajib. Ya. Kalau bernadar, saya bernadar misalkan. Berpuasa satu hari sebelum Ramadan. Berarti hukumnya wajib. Dikatakan nadar tadi. Nah. Ya. Atau seorang mengqadha. Tidak ada waktu lagi. Melainkan satu hari sebelum Ramadan. Maka dia mengapa? Nah. Yang kelima. Yuhramu shaumu yaumai al-aidain. Diharamkan puasa dua hari. Yaitu maksudnya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi SAW melarang puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wali hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan hadani yaumani naha Rasulullah SAW an siyamiha au siyamihima. Dua hari ini Rasulullah melarang untuk melaksanakan puasa. Nah, yaumi fitrikum min siyamikum wa yaumil akhir taquluna fihi min nusukikum. Dua hari itu adalah hari berbukanya kalian dari puasa kalian. Yaitu Idul Fitri. Ya. Dan hari yang lain yang mana kalian makan pada hari tersebut hewan-hewan sembelihan kalian. Ya. Maksudnya Idul Adha. Ya. Dua hari raya yang diharamkan puasa padanya. Nah. Yang keenam, yukrahu shaumu ayami tasyrik. Dimakruhkan puasa di hari-hari tasyrik. Disebut hari tasyrik dikarenakan ketika itu syaraqa al-luhum. Ya. Mengeringkan daging. Nah, zaman dulu belum ada kulkas. Ya. Sehingga ketika banyak daging dari hewan kurban, supaya awet itu dengan cara apa? Dikeringkan. Ya, supaya awet. Nah, saya sebut dengan ayamu tasrik. Hari-hari menjemur daging. Nah, ya, supaya awet tadi. Bisa tahan lama. Ya. Sehingga dikenal dengan ayamu tasrik. Wahia salah satu ayam ba'da yawmin nahar. Al-hadi ashar, wasani ashar, wasalis ashar. Yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Setelah penyembelihan hewan kurban. Ya. Hari ke-11, ke-12, dan ke-13 Zulhijjah. Disebut dengan ayamu tasyrik. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari tasyrik tersebut. Ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Hari tasyrik adalah hari untuk makan, hari untuk minum dan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. Hari untuk makan, minum, zikir. Zikir masih disyariatkan mengucapkan apa? Takbir. Ya. Baik takbir yang sifatnya muqayyad atau mutlak. Nah, ketika hari-hari tasyrik. Beda dengan Idul Fitri. Nah, mulai disyariatkan takbir ketika malam. Ya, berakhirnya bulan Ramadan. Nah, sejak maghrib sudah disyariatkan takbir. Sampai kapan? Sampai imam berkhutbah, ya, sampai sholat Idul Fitri, ya, sampai sholat Idul Fitri selesai membaca takbir. Adapun Idul Adha sejak hari Arafah sudah mulai disyariatkan takbir. Nah, terus memanjang, ya. Imam khutbah. Selesai khutbah, masih disyariatkan takbir. Sampai kapan? Sampai selesai hari tasyrik. Nah, Syekh Rasul mengatakan, hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada riwayat yang lain. Ayyamu aqlin wa syurbin wa jima'. Nah, tapi tambahan jima' ini tambahan yang lemah. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa liqali sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ucapan Rasulullah sallam, yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tasyrik iduna ahlal Islam. Ya. Hari Arafah, hari Idul Adha, yaumun nahar, hari penyembelihan, dan hari-hari tasyrik merupakan hari raya kami ahlul Islam, orang-orang Islam. Wahia ayamu aqlin wa syurubin. Yaitu hari-hari untuk makan dan minum. Ya, hari untuk makan, minum. Ya, sehingga dimakruhkan berpuasa. Ya. Barakallahu fikum. Adapun tambahan dari hari jima. Bagaimana kedudukannya, Tony? Lemah hadisnya, ya? Nah, tapi bukabat tidak boleh. Silakan-silakan saja. Nah, dikarenakan tidak ada larangan. Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti wal qarin idza lam yajid samanal haji, dan dirukhsahkan, diringankan, diberikan rukhsah untuk melaksanakan puasa di hari-hari tasyrik bagi yang haji tamattu dan haji qiran, ya, apabila tidak mendapatkan, ya, binatang sembelihan, hewan sembelihan. Tidak mendapatkan harga atau tidak bisa membeli binatang sembelihan. Nah, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya. Nah, bagi yang tidak mendapatkan hewan sembelihan, ya, ini bagi yang haji tamatu dan haji kiron. Nah, dikatakan haji tamatu dan haji kiron disyariatkan untuk menyembeli hewan sembelihan. Nah, yang tamatu menggabungkan umroh dengan haji, ya, dalam satu safarnya. Begitupun yang kiron menggabungkan antara haji dan umroh. Nah, sehingga dia harus membayarnya dengan menyembeli hewan kurban. Atau hewan sembelihan haji. Nah, beda antara haji dengan hewan kurban. Nah, beda halnya dengan haji yang ifrad, yang menyendiri. Dikatakan dia hanya mengkhususkan haji saja dalam perjalanannya, tidak dengan umroh, maka tidak ada denda untuk menyembelih hadyu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah haji yang tamattu atau yang qiran, apabila tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَسَةِ أَيَّامٍ. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia puasa 3 hari. فِي الْحَجْ. Ya. 3 hari, ya, di masa hajinya. Nah, وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Dan 7 hari ketika pulang kampung halamannya. Ya. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Itu puasa 10 hari secara sempurna. Intinya, ya, bagi yang haji tamatu, haji qiran, kemudian dia tidak mampu untuk membeli, ya, atau tidak mendapatkan binatang hadyu, nah, untuk disembelih di hari raya bagi jamaah haji, ya, kalau dia tidak mendapatkannya atau tidak bisa membelinya, maka dibayar dengan berpuasa selama 10 hari. Ya, 3 hari ketika dia masih melaksanakan haji. Dan ini boleh dilakukan di hari apa? Tasyrik. Nah, 11, 12, 13 boleh. Kemudian 7 hari ketika dia kampung, pulang ke kampung halamannya. Nah, di hadis Aisyah wa Ibn Umar radhiyallahu anhum, berdasarkan hadis Aisyah dan Ibn Umar, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Qala, mereka berkata, lam yurakhas bi ayami tasyrik ayusumna illa liman lam yajidil hajj. Ya. Tidak diberikan rukhsah pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi yang tidak mendapatkan binatang hajju. Ya, sembelihan haji. Nah, yang tamatu dan yang qiran. Ya. Adapun yang mendapatkan atau dia membeli binatang hanjunya, tidak didenda dengan berpuasa 10 hari tadi. Sekali puasa 10 hari ini bagi yang tidak mendapatkan binatang sembelihan tadi. Ya. Maka dia harus membayar dengan berpuasa selama 10 hari. 7 hari ketika haji, sekali boleh dilakukan di hari-hari tasyrik. Dan 7 hari ketika pulang. Sehingga sekali dimakruhkannya puasa di hari-hari tasyrik itu, nah, dikecualikan. Ya, kecuali bagi yang haji tamattu atau haji qiran apabila tidak mendapatkan binatang hadyu. Ya, boleh dia berpuasa 3 hari ketika hari-hari tasyrik. Nah, sebagai bentuk dendanya. Ya. Dan 7 hari ketika pulang ke kampung halamannya. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang diharamkan. Tapi mungkin pertanyaannya nanti aja. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.